Halo, jualnya apa? Tinggal nanggung kali gitu, jualnya apa? Kedua nanggur kada? Kalau bina anu, kan bina rambut belok belok. Maka tu cuma tahan. Nombak sebelang belang. Betul betul je ni lantuhan nak jalan nak lagi ini nak. Apalagi nak sudah penggaringan mereka ini. Mukhalafah dan khawatir persalahan Allah Ta'ala bagi segala yang berharus. Mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang berharus. Dalilnya, firman Allah Ta'ala, lesa kamis di seorang, nanti ada sumpah sesuatu. Maka, bagi mukmin muntafat, bagi mukmin takwa, ia banyak mahtari tersebih pada Allah Ta'ala juga ada. Jadi, amalannya, mukhalafah ini banyak-banyak membaca tersebih. Membaca tersebih, subhanallah, nanti yang mungkin nafsi berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya maka mustahil dia berdiri dengan sendirinya. Maksudnya Allah Ta'ala itu nangai suki kata baca. Maksud berdiri sendirinya suki kata baca. Dalilnya firman Allah Ta'ala Allah Ta'ala anil alamin, artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Maka patut bagi mu'min mutakin bahwa ia menyatakan hajat-hajatnya dan kepatirannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adanya. Nah ini cara pemakaiannya. Kita apabila yakin Tuhan KMFC apa sesuatu itu melapor kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa sakit gigi darah. Lalu ya Allah, ulun sakit gigi. Ujar Tuhan, turun rumput yang di rumahnya untuk ambil. Mama akan beri ambil aja rumput, mama akan baik-baik. Nabi Musa lapor ulun Tuhan. Sudah, lawas-lawas sakit pulang gigi. Ingat aja, nang sama alam kan sakit gigi. Disapu ilon lah pak, dia di mamah ilon anak, kumpulnya sakit ya. Baik, ambil lah itu sakitnya di mamah ini, kok banget sakit. Jadi jalan Musa, ya Allah, semalam baik, nah ini kok banget. Jatuhan semalam lapor, ini kan dah. Itu pun kan tak ada. Dilapor ada Rasulullah SAW, apabila sesuatu ada nang mendadak bahwa insiden langsung Nabi Muhammad berdaro ila salah. Jika ada baru amran berdaro ila salah. Nabi Muhammad apabila mendadak dapat sesuatu masalah langsung sumpah ya. Nah, karena mengamalkan wasta'inu bisabri wasalah. Artinya hendaklah kamu minta tolong lawan Allah atas kabul segala hajat kamu. Pertama sabar dan kedua susah ya. Wahdaniyat artinya asas zatnya dan asas sifatnya asas PR-nya. Mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau PR-nya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad artinya katakan kamu ya Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Maka patut bagi mukmin mengucapkan bahwa ia melihat PR-nya Allah Ta'ala jua atas tiap-tiap sesuatu kejadian apa jua pun. Ini dapat ikaman para ikaman. Samanyaan apa aja adalah perbuatan Allah Ta'ala. Lalu kepada sekarang beriman, hendaklah melihat perbuatan Allah Ta'ala itu. Tambah jaka sumpah yang akan dikatakan perbuatan Allah Ta'ala. Sumbahyangnya itu perbuatan Allah lah. Jangan sumbahyangnya Allah kitanya. Perbuatan Allah apalagi sumbahyangnya Allah wongnya aja perbuatan Allah sudah. Apalagi sumbahyangnya paham enggak? Pada mikir lain pada orang lain supaya kita ikhlas bujur-bujur karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa qawlan min kulli maradin wa da Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min al-ladzina yad'una bi al-ilmi wa shurra bi al-ibratihim wa rasulullah ta'ala Allahumma astur 'alaihim wa 'ala jami'i anna wa barakati ma'ana wa mustajib ma'ana wa shfi shifana wa rahmat rabbana wa yassir umurana bi hajati al-muslimin wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tolong doa lah tolong doa banar mudah-mudahan panjang umur. الذي لا يزال الحي القيوم واتوب اليه اني في القبول الذكر زهور الرحمن واذا حضرت سيدنا الحبيب الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته الكرام والصحابه والفرابه والتابعين من العلماء والاولياء والصالحين خصوصا الى الرحيم مولانا شيخ محمد ارشد بن الله تعالى الخير الشيخ محمد مشهور انور بن اجل اسماعيل وارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وولينا وامهاتنا وذوي الحقوق علينا اجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله الكريم المنان يتغشاهم بالرحمه والمغفره يعين علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره وان الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ورزقنا بهم طول العمر الرفق من المحسنين وصحه كامله وعافيه كامله يا رب العالمين لعز كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين وعلى كل ما نوى بشرط صالح وإلى فورة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم العظيم لك كل حق كتب ويكتب أبد الأمين ودهر الزاهد رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين فقال رضي الله عنه قدرت بأنتر صفات yang wajib bagi zat Allah Ta'ala dan kita wajib membenarkannya dengan hati yaitu qudrah. Artinya Allah Ta'ala bersifat kuasa, mustahil lemah. Dalilnya firman Allah Ta'ala inna Allah 'ala kulli syai'in qadir, artinya bahwasanya Allah Ta'ala setiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Selain dari zat Allah, semua sifatnya lemah. Hanya zat Allah sahajalah yang bersifat kuasa. Jadi kalau orang memakan obat, dia sudah percaya bahwa obat itu lemah, kada bisa mengurangi penyakit, apalagi menghilangkan. Ini ikat kita yang wajib dijaga sehari semalaman. Terus diperhatikan, jangan berubah. Kadang-kadang Allah yang berkuasa, kadang-kadang dasar hebat jua obat peninginnya. Limbah benda makannya protokol ini hampir sakit kepala. Limbah benda makannya es krodon baik kepala benda. Limbah benda makannya agam sari amati panas di dalam benda. Ikat itu bisa berubah sedetik demi sedetik apabila ada dijaga. Bukan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, orang beriman itu sifatnya menjaga terus-terusan atas hubungan mereka dengan Allah. Asal makna salawatihim segala sembahyang. takutnya sembahyang itu hubungan antara kita dengan Allah. Karena dalam hadis menunjukkan hubungan antara hamba dengan Allah adalah sembahyang. Menjaga hubungan hati dengan Allah ini wajib. Jangan ada sedetik pun kita itu menganggap bahwa yang lain dari Allah seperti obat tadi sifatnya ada kekuasaan untuk menghilangkan, mengurangi penyakit. Demikian pula makanan dan minuman. Dia sifatnya lemah, kada bisa menghilangkan kenyang, menghilangkan lapar, dan kada bisa menghilangkan haus. Minumnya dan obatnya tetap saja. Asal obat dan makanan minuman itu batas nang halal. Itu kada dilarang. Nang dilarang di sini, i'tikad kita itu ada nang lain dari Allah bersifat kudrat. Itu nang dilarang. Apalagi kata muntung lamun kada dibawa makan lama urat. Berarti makanan itu tak nang mengarasakan urat. Ya kalau tak. I'tikad nang seperti inilah nang dijaga. Apalagi di akhir zaman jarang orang belajar i'tikad apalagi menjaga. Jaga malam aja kan jarang ini dilaksanakan ya kalau sistem bingung benar. Jarang ini. Belajar i'tikad dan menjaga i'tikad supaya mati beriman, hidup beriman. Jangan bawayah. Haus benar rendahnya. Jika katanya memberi banyak, mati tidak kehausan. Kagalnya memberi tidak banyak, pada segar aku menundanya. Untung dan enggak itu matinya bagus sudah diam untung daripada bapandar lamun batas menyatakan sesatnya etika. Disinilah kita kalau bergaul dengan anak istri membawa ilmu agama di dalam pergaulan, insya Allah kita di sana mengetahui siapa sebenarnya bini dan anak kita ini. Apakah dia orang bertauhid ataukah sudah keluar dari tauhid? Tapangun bakawan lagi luar rumah jarang. Oh ini kan tapi jika luar lagi banyak di rumah jarang. Tinggal lagi di rumah ini aja pulang apa nang dipandar tuh. Bujurkah Tuhan nang bersifat kudrat atau ada kan nang lain bersifat kudrat selain dari Allah? Nah pangun apinya juga aja ada nyarap jadi nyawa pemasak bulan tahan. Ini kewajiban kita menjaga diri, menjaga bini dan orang di rumah. Jangan sampai ada di hati, apalagi kita ucap di mulut, bau-baunya nang lain daripada zat Allah bersifat kudrat. Selain dari aja itu diambil pula. Faedah apabila kita hidup di dalam keadaan susah, usaha jangan ditinggalkan. tetap jalan. Ya Pak, mau injun lah. Tetap aja, mau injun lah. Bahwa mana, tetap aja. Usaha ikhtiar, asal batasnya halal. Kemudian, nang dijaga benar, jangan putus asa. Macam apa undanya, andak baulah rumah. Lamun usaha unda, mau injun iwak aja. Siapa ada pekolehan iwak sehari? Dijual rasa kadada harapan awam mengganti palaran. Ini kata-kata timbul dari itikad rangkasa. Walau usahanya mengunjur, Allah memberikan hasil yang banyak, tetap bersifat kubrat. Tuhan kada bergantung kepada usaha. Tuhan kada berhajat kepada usaha. Sidin bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Berdiri sendirinya. Kada berhajat kepada usaha. Kalau pang Tuhan memberi kita beserta usaha, namun kita kada berusaha, Tuhan kada kawa memberi, berarti Tuhan bersekutu dengan usaha kita. Itu adalah ditolak. Nang paling ngalih menjaga itikad. Apalagi kekawanan kita di rumah ini kada tapi belajar urusan itikad, lalu pandir banyak nang di luar itikad. Apabila kalian menuntut ilmu, beberapa tahun kada mengerti, jangan merubah itikad. Allah bersifat kuasa memberi paham kepada aku nang bungul ini. Jangan dulak menuntut ilmu. Aku kada data turunan pak. Abah lawan Uma bungol, Kai lawan Nini tolol, datu laki datu bini bahlol. Kada mungkin aku menjadi orang alim. Kada data turunan. Bergantung lawan keturunan. Allah kada bergantung lawan keturunan namun nak ma'alim akan orang. Kada sedikit dilihat anak orang alim tapi bungol. Kada sedikit cucu orang alim bungol. Lamun turunan pasti anaknya alim, pasti cucunya alim, tapi kejadiannya kenapa jadi terbalik? Jadi bukan kita turunan anaknya, bukan. Innamal ilmu bita'allum. Tidak ada lain ilmu itu didapat dengan melewat belajar, ujar Nabi. Hadisnya, innama ada Tuhan krim, ujar Nabi. Kada bisa ilmu didapat dengan keturunan. Aku ujar, anak mawin akan anak tuan keturunan orang alim, supaya alim juga cucuku. Munnya kada mengaji mau alim pang innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallu. Aku jelak mengawinakan anak lawan keturunan orang kada pamarah. Sekali mah dikawinakan siang malam menceleng aja kata. Jauh beda lawan abahnya. Kalau abahnya kada pamarah, dikira keturunan lain. Hanya tanya sifat kada pamarah dengan lakikan, bukan dengan keturunan. Wa innamat tahallum, apa innamal hilmu bitahallum. Hanya tanya sifat kada pamarah itu dengan dilatih. Ada latihannya menahan marah. Kalau kada dilatih, perataannya penyarikan. Namun kada belajar, perataannya bungol. Rasulullah SAW dalam Quran dinyatakan, allamahu syadidul quwa, melajari akan dia orang yang bersangatan kuat. Ada kalau nang melajari ya. Allamal insana ma lam ya'lam, melajari dia akan Rasulullah sesuatu nang Rasulullah kada mengetahuinya. Ada kalau nang melajari. Lalu belajar, kada paham, jangan putus asa. Allah Ta'ala kuasa aja memberi paham. Jadi kada ada nangaran orang nang ampih itu kada ada. Gara-gara kada berhasil, ujar guru Bahari, sudah 9 tahun di Martapura, sekolah kada mau alim. Kawin, limbah kawin kok oleh anak, boleh ke kampung, anu mae, anu pae, ulun kada mau membawa ilmu, boleh ulun membawa bapak puan aja, boleh buat, biar buruk kebahari bapak puan itu ya anak, darah bapak. Apabila masanya sudah sampai, waktunya sudah pas, Tuhan membuka. Tabuka dadanya, lalu menjadi orang yang paham sambatannya. Ya kasorok, paham. Ini wajannya, wajan. Ini ngarannya sigot muntahal jumuh, sudah terbuka-buka paham. Wajannya wajan mana lilo, mapa lilo, mana lilo. Ya kalah. Sigot muntahal jumuh sudah terbuka. Asalnya orang ketawaan kalau mendam. Kada paham, coba munnya paham. Belum orang mulai ketawa sudah paham pak. Munnya kada paham kaduji, kayak orang picak dah. Lawan tuli-tulinya melihat orang ketawa ada, mendengar suara orang ketawa ada, nggak digawe mengalang-alang cari nyarian. Nyalagi balung terbuka jangan dulap, mengaji aja di rumah mutala'ah pulang. Nah, panang dibaca siang tadi, sifat 20. Mutala'ah di rumah. Mana pintangan nang kada dapat di diri mena diri isuk lakunatan lawan guru mena ngapa pahamannya guru ini ya guru catat wala saya kuna ini paham malam isuk buka pulang di rumah masalah ada nang kada paham diri isuk harinya aku nakan nang guru ini apa pahamannya ano kuala saya guna ini paham lamun ada di mutala'ah di rumah kada tahu nang mana kada paham lalu kada berpikir hendak batakun sedangkan batakun disuruh Tuhan sedangkan Islam menjunjung segala suruh suruh Tuhan batakun fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'lamun dengan seringnya batakun lawan guru kita akan mendapat paham setiap malam jadi ada peningkatan sudah dan sudah pukul 8 malam dan sering kita bangunnya pukul 8 lebih suka dongarannya teler sudah diturunkan memang tengah malam bangun mendoakan orang Islam nebat satu ikam di Indonesia aja nyalah lamun orang Islam Indonesia nang duduk di DPR kah sama dia Islam batu asal Islam aja partai napa asal Islam batuinya kalah nang kada Islamnya paling 8% nang kada Islam itu sisanya berapa tak 100 potong 8 berapa bupati 92 orang Islam 8 aja nang kafirnya nyoba ibnak paham cuma nang 82 ini sing ma kada bersatu di mapa anda kuat maka bersatu kita apa teguh bercerai kita runtuh bisa berbangsa haram menyerah wajah sampai ke hulu-hulunya ada putingnya aja punya mau bersatu kalau tak kira itu pang didoakan sebentar malam berangunan mudahan orang Islam bersatu ikam bubuhan Arab aja yang punya bersatu lah Saudi Irak Turki Mesir Palestina bersatunya kalau tak kira lagi bubuhan Israel itu kalah lawan bubuhan nang jus sama ini kalahnya ya mudahan Jepang bersatu lah ada gagam orang mana sugih mana orang Islam tau lah ikan apalagi namunnya ada yang tukang mabur di sini tulak ke sana mabur banyak banget dapat minyak sampai ke sana datang ada minyaknya minyak yang kada gampang ini yang hendak diambil orang maka kita berjabat sebentar pun ya kalau orang Islam nah kada gampang mana ya mudah-mudahan aja Pak. Mudahan aja, tapi insya Allah lah, lamun kita pegang ayat Quran, walan yaj'alillahu lil kafirin alal mu'minina sabila. Walan yaj'alillahu lil kafirin alal mu'minina sabila. Seumuran Tuhan kadang menyediakan jalan gesan orang kafir mengalahkan orang beriman. Walainya ja'alillahu lil kafirin ala mu'minina sabila. Quran kalah. Katu Israel menangainya dua kali menang dalam. Menurut dalam surah Isra dua kali menang limba itu nang ketiga kalah. Nang keempat kalah. Tumma radadna lakumul qarrata alaihim wa abadadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Coba baca surat itu. Jadi harapan kita masih masih sudah diambang pintu nih harapan. Ada lagi ayat Quran annal arda lillah yurithu wa ibadiyas salihun. Bahwa dunia ini akan dimiliki orang-orang wali-wali. Sudah janji itu kan ada kayak itu. Maka sudah diambang pintu nih. Sudah memarahi, sudah jalan ke sana. Ya kakak ada ayat-ayat yang kakak itu sah, mau juga berpikir lah. Hidup janji Tuhan itu walan dari nasa umur hidup lantaran lawan lam lah ini kalah walainya ja'alillah walil kafirina alal mu'minina sabila. Ayat lain ada lagi walaula daqullahi nasa ba'dahum li ba'din la fasadatil ardh walakinallaha zul fadlin alal alamin. Ujar Habib Abdullah Haddad, walaula humu bainal anami la tuqrikat jibalun wa ardun lirtika bil khatiyat. Jikalau ada orang soleh umat berkumpul di kumpulan orang Islam, niscaya sudah hancur dunia. Tagal ada orang yang soleh yang mau umpat bakar rumput di timbangan orang banyak. Walaula humu bainal ana la tuqbikat jibalun wa ardun lirtika bil khatiyati. Itu qasidahnya. Kalau Qur'annya walaula taqullahi innaka ba'dahum li ba'din la fasadatil ardh walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin tilka rusul fadlna ba'dahum 'ala ba'd. Ilmu artinya tahu, maka mustahil jahil. Dalilnya wallah bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui, maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia amat takut membuat maksiat sebab karena Tuhannya amat mengetahui dan segala halnya dan perbuatannya adanya. Jadi apabila kita yakin Tuhan bersifat ilmu, buktinya ampi mengerjakan segala maksiat. Seampi. Sebab ketahuan Tuhan. Minta Pak. Ya nang orang bahari saja. Saya melawan muridnya nang anum. Nang lainnya kan kasih sayangi. Bahiri nang lain. Lalu gurunya membawa muridnya berataan. Berjalan sampai di satu tempat disanggui oleh gurunya latin sebutin sorong lawan burung. Ujar gurunya sumbalik masing-masing burung ini nah di tempat panang kadada ketahuan orang berataan mereka bunyi sini ke bunyi sini berataan membawa burung bersumbalik nang halus ini murid nang halus dikasih guru, burungnya tetap hidup kada kawa menyumbalik. Karena apa ujar guru ikam jadi kada menyumbalik, maka kawanan berataannya kawa aja nyumbalik. Pian bapatan sumbalik di tempat nang kurang kada tahu, sedangkan di mana tempat nang Tuhan kada tahu, kada ada pokoknya ulun tempat itu. Nah, karena murokobahnya kepada Allah sifat ilmu, maka guru cinta kepada murid walaupun muridnya di bawah umur. Jadi orang Bahari mencintai seseorang karena takwanya, bukan karena umurnya. Hayat artinya hidup, maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Maka patut bagi mukmin mutakin bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Ini ingat hayat kalau kita baca hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama, masalah kusrat supaya kita jangan bersifat takabur dan supaya kita takutkan lawan Allah. Kedua, sifat berada supaya kita bersyukur dan sabar. Ketiga, sifat ilmu supaya ampih mengerja segala maafiat. Al-Fatihah. Iya tanah. Surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa mutallil ladzi mubarak 'ala sayyidina Muhammad al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wa at-tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husna al-khatimah. Allahumma stajib du'ana wa shfi mardana wa mardha al-muslimin. Fa innahu la shafia illa anta wa la shifa illa shifa'uk. Anzil 'alaina wa 'alaihim shifa'an min shifa'ika. Shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Farzuqna Allahumma wa iyyahum tawla al-umur ila fawqal mi'ahsinin tawfiha kamila wa'afiha kamila li'ika kalimat jibdin mal ikhlas wa sidik wal yakin farzuqna wa iyyahum al-khatima wa la tu'azibna wa iyyahum fi dunya wa fil barzakh wa fil qiyama wa adkhilna bi rahmatika wa iyyahum al-jannah bi ghairi hisab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam masyaallah. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita disuruh meyakinkannya, membenarkannya, yaitu yang bernama hayat. Artinya bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan nanti ada. Jadi kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah, kada bisa kematian. Sebab Tuhan kada mati, hidup terus-terusan. Dia siapa kematian itu musibah. Ini Tuhan kada mati, selama rendah. Ini saja. Namun tak asihi, namun bisa mati, putuslah kesenangannya. Berganti dengan keseriusan seumuran. Saya ulang-ulang ini, saya ulang-ulang ini, saya ulang-ulang ini. Pengulu pulang mana saya kikik. Hendak bahasa kamu berkati saya mana suami istri sehingga mau juga lah yang memisahkan ala kamu berdua. Ya. Jangan kekumpulan dari pulang lain-lain teman-teman pengulu. Nah pengarannya ada lain pada pengulu. Satu hal kampung. Saya nasihatkan kepada dua mempelai. Sekali-kali banget pun juga mendapatkan dengan mendengar mempelai. Mempelai kepada bahasa kita. Pengantin. Lah tarikan bahasa kita. Ujian juga bahasa. Ujian titin. Aku mendengar orang berjaga-jaga jalan yang bujur-bujur utbah, guru muhtad, dasar batas nak bujur. Baca jalan selalala bujur. Artinya melestarikan bahasa orang luar, ya kan? Nah, dan terwujud. Ini banyak orang datang haji dengan nenek. Dipaksanakan kepada orang haji banyak-banyak sembah ibadahnya. Tanda datangnya mabrur, tanda umroh yang diterima, masalah rimbahnya sudah turun, baik-baik baca sebuah rajin dari enam sudah di antaranya menuntut ilmu, itu di antaranya. Jadi orang sudah berhaji, umroh yang diterima, rimbahnya datang, menuntut ilmu itu berhaji pada enam sudah. Ya karena sudah sebenarnya, rimbah tuntung bahwa umroh seminggu dua kali aja. Ya. Ada pengunduran karena menunjukkan bahwa kalau jadi haji umrohnya marhadut. Ngatakanlah. Jangan mendekat-dekat orang namun saya bahari-hari, tapi nambah hari orang ini layak. Datang yang Mekah bahwa sesedihnya itu 97. Jadi di bawahnya yang menyebut tujuh-tujuh ke belakang rumah. Di belakang rumah terpadang. Kepalanya keriting, jelas-jelas. Nah, pagarang-garang kan nyawon aja. Nukat presiden, nah pagarang-garang. Udah sana berpikir kalau dia. Tadi itu nyampah. Unda di Mamrah nukat tasarik mencari 97 sebutiannya gagal menghitungi itu tahu hanya Mbak Isa Utara pasti kekina 97 itu 97 jadi nah 3, 2, 3 cukup putaran kan tak ada di makan sawah. Iya sudah sudah ada yang tak ada jangan kena bisu sendiri. Waalaikumsalam. Minta persediaan ini. Mohonnya mak. Kenyamanan dari dua anaknya. Nak lebih tinggi ada orang pun ya. Selamat tadi ada di awal kita, walau pada dipakai malaikat kemuntaran kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang lain. Malaikat berkata, kadada. Mun kita mendengar hadis sholih tanggul apabila kita berdoa kabur yang jauh-jauh itu dan jangan ke sana pejabat-pejabat datang urang urang picak datang dulu ke sana apabila kita berdoa nang picak melihat nah bisu bepat bayar mendatangi ke tanggul mati itu sekali-kali ada lagi, tinggal keburnya lagi. Gantinya apa? Belum ada pengenalan sampai ke cucu, belum ada lagi gantinya. Memang ilmu itu bukan warisan. Selama harta, mewarisan kekuatannya, upiahnya, kesedihnya, dua biji sorok-soroknya. Jadi kalau ilmu dan karamanam itu kan warisan. Ya paling-paling anak cucu ini bunguri orang pangeran, kecer bakaran rambut, atau karena ini. Nyata-nyata anak-anak begitu wadah namanya masak jadi lapan bakal amat sekali dimakan manggilin berdana matan tak dikucing kurang adalah dapat bala dari lalu lihat baiknya sembuh penyakit tandanya bahwa garing itu ibarat dosa ya kalau ibarat itu ada yang disebut adab ada musibah membersihkan dari dosa ada musibah meninggikan pangkat dan derajat terbagi tiga. Yang pertama, agar itu terhadap surat kafir dan munafik. Pasawat ulang alik nanggung. Di sana ada tujuh orang yang hebat-hebat yang pintar dan kuat-kuatnya, termasuk orang yang menggempur irah kemarannya hilang teman-teman dalam kegiatan. Sisanya barang bubuhan yang harap-harap bubuhan di Amerika naik kepalanya sana antaritanya naik di pentawat pulang lahir. Sekalinya guru sok berdoa, puja guru sok semak masjid, kulam semak masjid, baik pajakan, haram meledak. Jadi hal hukumnya, jadi jelas dan sempit, baru tahu kekuatan Allah, harus pada kekuatan nyawa, kekuatan nyawa, biar jadam nasinya kacang hebat jiwa jalan. Barang aja. Kalau gambar orang orang Islam lah doa dari banyak kata, mudah-mudahan semak Islam lah satu. Lamunnya dasar kata Islam lah, bersatu lawan orang kafir. Kita Indonesia kada bersatu lawan Amerika. Bahkan memperjuangkan jangan sampai terjadi perang di Irak. Nangka itu tak penerbasan daripada kita Indonesia. Ditegakkan di kuala lumpur. Lamanya kesalahan akan ditegakkan lagi oleh lidang kokoh. Sidang Islam menganggotanya cuma 560 negara. Hendak menyatakan bahwasanya Katakinam blok ini kata-kata tujuh lawan Yahudian di Amerika dan kata-kata tujuh lawan Yahudian di Israel. Nang mahantam lawan orang Islam di Al-Khadina. Nang mahantam di Irak. Ia jauh rata. Nang hendak menjauhi di kaya-kaya Israel pulang. Di Asia ini. Yaitu di Korea, di daur yang kedua. Ketujuan daur di rumah tangga orang. Makanya ini di titikam, bus-bus ini kok. Mungkin akan ada mekannya lalu, ya benar. Di menurut anak-anak. Ini masih menguat orang-orang. Anak mau tembak lagi, ya jadi. Saya bungkas titikku benar. Sudah banyak aku bantuan orang kafir lawan kita, aku paling kata-kata jujur. Innama ya'mur masjidallah man amana billah wa yaqil akhirah wa amma salihan fala yakunu minal mubtadin. Sudah ada ayatnya. Innama ya'mur masjidallah man amana. Lalu kita patetnya sering masjid juga bangunan nafkah menurang kafir tapi jangan diterima bantuannya. Jadi dirinya orang kafir, orang munafik dapat musibah bala sumarannya azab. Lamun kita munafik rada kafir rada orang Islam orang beriman jangan loncat ke rumah ya. 10 tahun nunda sudah karena sia-sia kali ini itu apa? Tuh ngalamnya semua. Nangaran di pikiran itu orang terakhir, orang terakhir. Bandanya sama aja misalnya utang pada terbayar. Tapi orang tak tahu, munafik. Siksa, mun orang nyaman pada kafir pada munafik, tapi orang beriman, orang beriman mana? Cukup rukun iman mana? Dapat musibah misalnya tak utang dua bulan, tak bayar aja lagi 80 tahun. Misalnya, apa namanya itu? Ibarat dosa. Tuhan cuma berhasilkan dosanya, lalu diulang tentang mau berpikir. Gali lubang, tutup lubang, tutup lubang, gali lubang. Apa artinya? Mbah bayar utang, utang pula, bayar utang, utang pula. Semalam enak juga tuh, mbahnya pegono, bahagia pula. Namun jauhnya itu aja. Hingga membur dari pada kerja urusan lain pada keluar keras banyaknya pada demi kelain-lain akan dari sebelum pada lain buka Quran kan ya ada enggak buka selawat hapus yang sekarang ada nanti kita amat ini tuh kalau pentingan aja kalau lama kami itu orang ngarap-ngarap kawin dengan orang banjir mengidap ang bini mengidam-idam hendak memakan burung tukarakan burung di angin kada ada muka dengan burung nang nang nangapan pian nah pada angin nang minjam sinapang angin kalau kau ikan deh satu ikan kaya burung kan ikan kaya sinapang ya malam kan makan nang nembak lukut berat habis seluruh banget. Kenapa di hutan kita kan tahu yuhan angin lalu anak pertama maka lihat ya dia itu alat dapur melayu madat dapur melayu itu lalu masakan lain bakal pun ada ulang orang lain bakal berpaling itu rahasan berpaling warik melihat ujar warik pisang ini sembuh, ini nyaman banget pisang ini sembuh. Pisang kali ya kita amin. Warek, warek itu kan tahu di pisang. Empat dari alangannya habis ya tiga aja. Rupanya amin ini orang halim itu kalau dibaca kasirin nampaknya meluak. Warek. Boleh amat di bawah S3-nya. Melihat darah ada ujian yang ini Pak Oleh. Amin, Nek, burung. LKC, Nek, poin menjual, Nek. Kena malam aja, Nek. Di sana, kenapa? Tapi kena malam. Tak ada, poin menjual, orang-orang hidup. Sekalinya Pak dibuka, lain burung. Sekalinya nyuak. Assalamualaikum. Tunggal di kita saja. Menghabiskan tidak mati. Berhadap dalam nasi modal dengan kesenangan tawaran di rumah. Jadilah bisa tak. Kalau dimakan waris hutan. Oh ini waris kada disebutkan lagi kan malah banyak di kampung-kampung waris di pelakam besar kan di pembatuan banyak waris nang takut aku ini nang takut mencari guru ini kata bawa jalan sana bingung tidak bisa Nabi ingin jadi ilmu ini. Ini bertanggung. Mbahnya diparaki oleh apa bu? Ada nang mbah melihat Abah menangis. Dicakuni oleh umahnya kenapa jadi menangis melihat Abah kegandengan kambing nang hilang janggut sidin sama. Udah lawan umahnya maka siang malam lawan umah aja ada juga itu. Jadi di situ sudah kelihatan lamun umahnya wali anak-anak itu kena jadi wali juga. Buktinya lawan umah nang wali Allah Ta'ala itu akan tetapi berpisah. Jua pulang anak-anak karena lawan abahnya ada mau berparak, lawan umahnya ada mau berparak juga. Mbah lawan siapa nang berparak? Lawan nang dihiga rumah kawal. Siang malam mbahnya bangun guring lawan ke rumah kawalnya. Seharian bakawan, samalaman kecuali di kiawahnya boleh. Nah, awalnya aja lah kita menyawali kawalnya, pas wali juga, menyawalo. Sebab ikan, kalau kita mengambil hadis Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Hati itu mangkaya pasukan tentara. Nang mana segolongan mesti sakorupnya. Lamun lain golongannya kada mau sakorupot. Mun kahandak kita salah anak buah supaya berkumpul orang soleh ya pemberataan maksud kita. Tapi lamun lain jiwanya. Tukarakan jaikam sepeda, sepeda motor, tukarakan. Tukarakan apa pulang? Barangnya apa kak? Sekiranya lawan tolong nih mau beparak. Kada mau juga deh. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jikalau nyawa memberi orang seisi dunia supaya orang kasih lawan nyawa, ada bakal orang itu kasih lawan nyawa karena barian nyawa seluruh dunia kepada inya. Apalagi memberi jadi kisahnya. Jadi bukan lantaran barian itu lalu inya tuh cinta lawan kita.